istri dari Haji Ciut yang sangat menatar mati Hajah Warsiah yang Ibu sangat Hajah terhormat Warsiah. Sambalado Rere Amora Munata. Oke, spesial buat Ibu Hajah. Thank you. Luar biasa Binuang.